Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. ولا فرق في جميع هذه النواقض بين الهازل والجاد والخائف. Tidak ada perbedaan dalam seluruh pembatal-pembatal keislaman ini antara yang bercanda, bercanda gurau, dan yang serius, serta yang takut. Semuanya dihukumi batal keislamannya jika terjerumus pada salah satu dari pembatal-pembatal itu. Keterangan Syekh Shalal Fauzan hafizahullah dalam syarah la farqa fi hadhihi nawaqidil asharati bainal jadd. Tidak ada perbedaan pada 10 nawaqid yang disebutkan ini antara al-jadd, yaitu alladhi yaqsidu ma yaqulu aw yaf'alu. Alladhi yaqsidu ma yaqulu aw yaf'alu, yaitu yang memaksudkan apa yang diucapkannya atau dikerjakannya. Dia memang serius, serius, ya, serius memaksudkan apa yang diucapkan atau dikerjakannya. Sungguh-sungguh dia serius. Walhazil, walhazili, dan alhazil yang bersendagura canda. Wahuwa alladhi la yaqsidu, yaitu yang tidak memaksudkan, tidak serius dia, dia hanya bercanda, dia hanya bersendagura. Ya. Wa inna ma yaf'alu hadha min babil mazh wal la'b. Wa inna ma yaf'alu hadha, wa inna ma yaf'alu hadha min babil mazh wal la'b. Hanyalah sesungguhnya dia melakukan ini dalam rangka apa? Al-mazh, bercanda, bersenda gurau, al-la'b, bermain-main. Ya. وفي هذا رد على المرجئة الذين يقولون. وفي هذا dalam hal ini ada raddun, bantahan, على المرجئة, atas kaum murji'ah. الذين يقولون, kaum murji'ah, orang-orang yang mengatakan لا يكفر حتى يعتقد بقلبه, لا يكفر hatta ya'taqida biqalbih, dia tidak akan menjadi kafir sampai dia meyakininya dengan kalbunya. Ya, ini kata murji'ah. Ucapan murji'ah ini tidak benar, ya, batil, karena di sini Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahab rahimahullah menyamakan antara yang serius dan yang bercanda, bersenda gurau. Yang bersenda gurau dia tidak serius, hanya bercanda. Dia hanya bermain-main. Tidak meyakininya dengan kalbunya. Ya, karena dia tidak serius, tapi dia ya terjerumus dan tetap difonis kafir. La farqa bainal jaddi wal hazil. Tidak ada perbedaan antara yang serius dan yang bercanda, bersenda gurau, yang bermain-main. Awil khaif atau al khaif, yaitu alladhi yaf'alu hadhihi al asya'a daf'an lil khauf. Al khaif, yang takut, melakukan salah satu dari 10 pembatal keislaman itu karena takut, yaitu alladhi yaf'alu hadhihi al asya'a, melakukan perkara-perkara ini, pembatal-pembatal keislaman ini, daf'an lil khauf, daf'an lil khauf, dalam rangka untuk mencegah ya ketakutannya. Ada rasa takut yang dirasakan, karena takutnya itu, lantaran takutnya itu dia pun melakukannya untuk mencegah, menghilangkan rasa takutnya, apa yang ditakutkannya, maka dia pun melakukannya. maka dia tetap difonis kafir. Ini bukan udzur. Ya. Bermain-main, bersendagurau, bercanda, tidak serius, bukan udzur. Melakukannya karena ada perasaan takut. Jika tidak melakukan itu, dia ada perasaan takut akan menimpa dia sesuatu yang dia khawatirkan, takutkan, sehingga dia melakukannya. Ini bukan udzur. Tetap difonis murtad. Falwajibu alaih ayasbir. Falwajibu alaih. Kewajiban atasnya adalah ayasbir. Ayasbir. Wajib dia bersabar. Itu kewajibannya. Ya. Bersabar. Nah, karena ya hidup ini mesti ada ujian, ada hal-hal yang ditakuti, harus bersabar. Nah, yang merupakan udzur adalah al-ikrah, illal mukrah, illal mukrah, kecuali yang mukrah. Nah, ini yang diperkecualikan. Al-mukroh yang melakukan perkara-perkara itu karena mukroh, karena dipaksa dengan ancaman. Jadi bukan sekedar rasa takut seperti al-khaif. Ini memang diancam dia, ya. Dan mutahakkik akan betul-betul terrealisasi ancaman itu. Jika dia tidak melakukannya, terancam nyawanya, ya. Maka terpaksa. Nah, tanpa punya pilihan lain. Idza ukriha. Apabila dia dipaksa an yaqula kalimatan fiha kufur. Untuk mengucapkan satu kalimat, satu kata, ya. Kalimat satu kata fiha, pada kata itu ada kufur. Ada unsur kekufurannya, kafirannya. Walam yumkinhu dan tidak memungkinkannya, tidak memungkinkan baginya at-takhallusu, untuk membebaskan diri, untuk melepaskan diri minadh-dhulm, dari kedzaliman, illa biha, kecuali dengan mengucapkan kata itu. Tidak ada solusi lain baginya untuk bisa menyelamatkan dirinya, melepaskan dirinya dari kedzaliman yang diancamkan padanya, kecuali dengan mengucapkan kata itu. Inilah yang dimaksud dengan al-mukrah. Ya. Fa rakhasalahu Allahu fi dhalik. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala memberi rukhsah untuknya fi dzalik, pada perkara itu, untuk mengucapkan kata itu meskipun itu kemurtadan. Naam. Dengan dalil firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surat An-Nahl ayat 106. Man kafara billahi min ba'di imanihi illa man ukriya wa qalbuhu mutma'innun bil iman. Man kafara billah, barang siapa kufur kepada Allah, kafir kepada Allah, min ba'di imanihi, setelah keimanannya, yakni murtad, kafir kepada Allah sebagaimana dia murtad, ya, illa, kecuali man ukriha, orang yang dipaksa. Nah, makna ikrah tadi sudah dijelaskan, dipaksa mengucapkan suatu, ya, kata atau kalimat yang mengandung kekufuran, sementara dia tidak punya kemampuan untuk melepaskan diri dari kezaliman yang diancamkan padanya, kecuali dia mengucapkannya. Tidak ada pilihan lain. Ya, wa qalbuhu mutma'innun bil iman, dalam keadaan qalbuhu, kalbunya, hatinya, mutma'innun, tetap tenang, bil iman, dengan keimanannya. Dia mengucapkan kata yang dipaksakan itu hanya dalam rangka takhallus minadh-dhulm, hanya dalam rangka untuk menyelamatkan dirinya dari kedzaliman. sementara dia tetap beriman, hatinya tetap mantap dengan keimanannya, tidak goyah, tapi terpaksa dia demi menyelamatkan dirinya. Bihadha syarat, dengan syarat ini, dengan syarat ini, wa yakunu qasduhu, dan yang menjadi tujuannya, ya maksudnya, niatnya adalah daf'al ikrahi faqat, semata-mata untuk mencegah al-ikrah, pemaksaan yang dilakukan kepadanya, ya daf'al ikrah, mencegah ikrah faqat, ya hanya untuk mencegah ikrah itu. Illa anna qalbahu, hanya saja sesungguhnya kalbunya, hatinya, la ya'taqidu, tidak meyakini bima yatalaffadhu bihi, tidak meyakini apa yang dia lafadzkan dengan lisannya, sama sekali tidak. Dia tetap tenang dengan keimanannya, tetap mantap dengan keimanannya, kokoh dengan keimanannya, hanya saja mimbab daf'il ikrah, babnya semata dalam rangka mencegah ikrah terhadap dirinya agar dia selamat. Naam, karena dia tidak punya pilihan lain kecuali itu agar selamat. Kama hasala di Ammar bin Yasir, sebagaimana yang terjadi menimpa Ammar bin Yasir, alladhi sababu nuzulil ayati fihi radhiyallahu an, yang merupakan faktor sebab turunnya ayat tersebut tentang dirinya, tentang keadaan Ammar bin Yasir. Sebab turunnya ayat surat An-Nahl, ayat 106, ayat An-Nahl dari man kafar bidzalim ba'di imani illa man ukriha qalbu mutma'in bil iman, mutma'innun bil iman. Naam, sebab turunnya ayat ini adalah naam kasus yang menimpa Ammar bin Yasir, lamma akhadahul kuffaru, ketika ditangkap oleh orang-orang kafir, ya di Makkah di masa itu, ya dalam keadaan dia lemah, ya tidak punya kemampuan untuk melawan, nah dan tidak ada yang mampu menolongnya dari yang ada di Makkah. Wa adzabuhu, mereka menyiksanya, hatta yaqula fi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, sampai dia mau mengucapkan ya kata yang mencela Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi paksa untuk itu, ya disiksa sampai dia mau mengucapkan ya celaan, cacian terhadap Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ai yasubbur rasul sallallahu alaihi wasallam. Hatta yaqula fi Muhammad, sampai dia mengucapkan sesuatu tentang Muhammad, ai yaitu yasubbur rasul sallallahu alaihi wasallam, sampai dia mau mencaci Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jika dia mau mengucapkan kata cacian itu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, mencaci Nabi, maka dia akan dihentikan siksaannya oleh mereka. Fawafaqahum, ketika sudah tidak tahan, ya, ketika sudah tidak tahan dengan siksaan itu, ya, karena memang dia disiksa, ya, ketika sudah tidak tahan, sudah di luar kemampuannya untuk bertahan, terpaksa wafaqahum, dia pun menyetujui mereka, wasabbar rasula, dan mencaci Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dengan itu dia dihentikan siksaannya, ya. Ya, tidak disiksa lagi. Nah, wajah anadiman ilal rasul, dia dilepas oleh mereka, ya. ketika dia mau mencaci Rasul, dilepas oleh mereka, dibebaskan oleh mereka. Waja'a nadiman, dan dia datang dalam keadaan menyesal. Ila Rasul, menemui Rasul sallallahu alaihi wasallam, melapor kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengadu kepada Nabi, khaifan, dengan perasaan takut, mimma hasala lahu, ya, takut dari apa yang telah menimpa dirinya. Nah, dia khawatir dirinya benar-benar jadi kafir dengan itu, jadi murtad dengan itu. Karena dia orang yang beriman, sahabat yang mulia, takut dia dengan peristiwa itu, dia menjadi murtad lantaran itu. Maka dia datang kepada Nabi dalam keadaan menyesal sejadi-jadinya, dalam keadaan sangat takut atas apa yang menimpa dirinya itu. Faqala lahu an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada dia, kepada Ammar bin Yasir, "Kaifa tajidu qalbak? Kaifa tajidu qalbak? Bagaimana engkau mendapati hatimu?" Ya. Bagaimana hatimu ketika itu, ketika mengucapkan itu? Qal, kata Ammar bin Yasir, "Mutma'innan bil iman." Tetap dalam keadaan tenang, mantap dengan keimanan, kata Ammar bin Yasir jawabannya. Ya, qal, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, fa in 'adu, maka jika demikian, in 'adu, apabila mereka kembali menangkapmu, menyiksamu dan memaksamu mengucapkan itu, fa'ud, maka kembali lagi kamu ucapkan. Didingkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, didingkan oleh Nabi untuk kembali mengucapkan hal itu jika kembali disiksa oleh mereka, agar bisa lepas dari siksaan itu. Nah, di sini disebutkan di hasyiah, hadits ini dikeluarkan oleh Abdul Razak dalam musannafnya, ya, Ibn Sa'ad At-Tabari dalam tafsirnya, Al-Hakim Al-Baihaqi, ya, dan yang lainnya, ya, disebutkan di sini. Naam, wa anzal Allah Ta'ala, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan ayatnya dalam surat An-Nahl ayat 106 dengan peristiwa itu, yaitu illa man ukriya wa qalbu mutma'innun bil iman, ya, kecuali orang yang mukroh dalam keadaan kalbunya, hatinya mutma'innun bil iman, tetap mantap tenang dengan keimanannya, maka tidak masalah. Ya, bisa difahami? Nah, semakna dengan ini ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Ali Imran ayat 28. La yattakhidil mu'minuna al-kafirina awliya'a min dunil mu'minin. Janganlah orang-orang beriman itu mengambil, ya, la yattakhid, jangan mengambil al-kafirin, orang kafir, awliya'a, sebagai wali-wali, kawan-kawan, teman-teman, ya, loyal kepada mereka, min dunil mu'minin, selain kaum mu'minin. Ya, dan sudah kita lewati pembahasan ini. Ya, tidak boleh loyal kepada orang kafir, ya, dalam mengganggu kaum muslimin, menyakiti kaum muslimin, dalam memerangi kaum muslimin. Naam, wa may yaf'al dhalik, jadi sudah kita lewati bahwa itu salah satu pembatal, kan? Ya, loyal kepada orang kafir, dijadikan sebagai kawan, teman, dalam rangka menyakiti kaum muslimin, memerangi kaum muslimin, itu termasuk apa? Salah satu pembatal. Nah, baik. Wa may yaf'al dhalika, barang siapa melakukan hal itu, falaysa minallahi fi syai'. Ya, maka dia tidak punya nilai di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada apa-apanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena dengan itu dia telah murtad jika melakukan hal tersebut. Illa kecuali antattaqu minhum tuqah. Kecuali dalam rangka kalian menjaga diri ya dari mereka sesuatu yang kalian takutkan. Naam. Yani masuk dalam bab al-ikrah. Illa an tattaqu minhum tuqah. Naam. As-Sa'di rahimahullah di sini tafsirnya mengatakan illa an tattaqu minhum tuqah ay takhafuhum ala anfusikum. Kalian takut kepada mereka atas diri-diri kalian. Fayahillu lakum, maka halal bagi kalian an taf'alu ma ta'simuna bihi dima'akum. Halal bagi kalian untuk melakukan suatu perkara yang dengannya kalian menjaga darah-darah kalian. Ya. Agar tidak ditumpahkan oleh mereka. Boleh kalian dalam keadaan terpaksa seperti itu, ya, melakukan minat taqiyah berupa at-taqiyah, ya. Taqiyah. Nah, melakukan pengelabuan kepada mereka agar selamat. Nah, untuk menjaga darah kalian, menjaga jiwa kalian. Karena kalian takut akan dibantai oleh mereka, dibunuh oleh mereka, maka melakukan taqiyah. Ya, taqiyah yaitu penjagaan diri dengan mengelabui bil lisan, dengan lisan, dengan ucapan yang mengelabui mereka. Wa idhari ma bihi tahsulut taqiyah, menampakkan ya sesuatu yang dengan itu kalian terjaga, mereka terkelabui. Disangka oleh mereka kalian sudah ya loyal kepada mereka, padahal sebenarnya tidak. Nah, ini untuk menyelamatkan diri. Mimbabil ikrah. Bisa dipahami? Nah, semakna dengan ayat ini illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnun bil iman. Nah, barakallahu fikum. Nah, dan demikian ini selesai. Ya. Na'udz billahi min mujibati ghadabi wa alimi 'iqabihi. Doa dari Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab menutup pembahasannya diaminkan oleh Syekh Shalal Fauzan. Amin. Semoga Allah mengabulkan. Yaitu doa berlindung, kami berlindung kepada Allah. Kita berlindung kepada Allah semuanya dari perkara-perkara yang mengharuskan datangnya murka Allah taala dan sakitnya hukuman Allah Subhanahu wa taala. Amin. Semoga Allah kabulkan. Wa sallallahu ala khairi khalqihi. Semoga salawat Allah Subhanahu wa taala tercurah atas khairi khalqihi, sebaik-baik makhluknya Muhammadin, yaitu Muhammad wa alihi dan seluruh pengikutnya, wa sahbihi sahabatnya, wa sallam, dan semoga keselamatan tercurah atas mereka semua. Naam. Dan demikian tamat mempelajari kitab ini. Alhamdulillah taala. Naam, yang tersisa adalah al-as'ilah. Al-as'ilah ini juga kita akan baca untuk istifadah ya darinya. Naam. Barakallahu fikum. Ambil antum persiapan. Mulai persiapan, kita mulai dulu dengan ujian matannya ya. Nah, ujian matannya dulu. Nah, setelah itu tuntas, kemudian sambil kalian baca syarahnya untuk persiapan nanti ujian materinya secara tertulis. Barakallahu fikum. الحمد لله سبحانه وبحمده أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له